antakuna amatan. Aman. Ashir. An yuqsad biha tanwi. Ya, al-hadi ashir. Fi siyaqid du'a. Ya. Sani ashir, 12. Fi siyaqid du'a. Antakuna mahsuratan. Mahsura, udah belum ini, belum. 13. Tali tashir. Antakuna qablaha fa'ul jaza. Antakuna qablaha fa'ul jaza. Fa'ul jaza. Terus antakuna antaqa ba'da laula. Antaqa ba'da laula. Antaqa ba'da kam al-khabariyah. Ya. Berapa apa nih? Baru berapa tadi? Ada 15. Hilang jejaknya terus. Masih? An yu'taf ala mausuf. An yu'taf ala mausuf. Ya. An yakuna khalafan min mausuf. Khalafan min mausuf. Ya. Ya. An yu'taf ala ma'rifah. An yu'taf ala ma'rifah. San. Terus? An yaqa qabla lamil ibtida'. Ya. An taqa qabla lamil ibtida'. Ya. Fihi ma'na ta'ajub. Ya. Terus? Fi ma'na ta'ajub disebutkan enggak oleh Ibnu Aqil? Enggak ya? Sebutkan juga oleh Ibnu Aqil. Terus? Masih? Habis? Ya, di sini ada diagramnya tuh. Kalau tinggal baca itu ada 24 tempat. Ya, cukup suhara. Kemudian yang belum depan. Wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara. Selesai pembahasan musawifat-musawifat. Yang mana inti dari musawifat yang begitu banyak jumlahnya itu? Kembali kepada dua hal saja. Umum dan khusus. Ya, umum dan khusus. Keumuman dan kekhususan itu kembalinya ke situ. Ya. Umum dan khusus. Ya, silakan di ya Rabb wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa jawazu taqdima illa darara. Wal aslu ya wa istithnafiyah. Ya, istithnafiyah al aslu. Al aslu mubtada'un fil akhbari jarun wa majrurun. Salik bil asl. Ya, an tu'akhkhara. An tu'akhkhara. An masdariyah. Ya. تأخر فعل مضارع yeah. مضارع منسوب مغير مغير الصيغة منسوب منسوب على الفتح yeah, لدخول أن المصدرية عليه ونائب فاعله ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى يعود إلى أخبر أخبر جامق تدي خبر وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر يا sebagai في محل رفع الخبر خبر وجوزوا التقديم وجوزوا فعل وفاعل التقديم مفعول به لجوزوا إذ ظرف زمان مبني على مبني على السكون في محل في محل من في بين نصب نصبين عاملnya mana عاملnya إذ yang membuat dia nasab apa فعل تجوز تجوز dan إذ مضاف kemudian لا ضرر لا لا لا حرف النفي نافية للجنس ضرر ضرر اسم لا اسم لا نافية للجنس terus من ماب مبني على الفتح في محل في محل في محل نصب ما نصب محل في محل نصب ونما أين خبر لا نافي للجنس خبره ما والخبر محذوف تقديره موجود يا موجود والجملة حتب الحاصل درس والجملة والجملة من لا واسمها وخبرها يا في محل في محل جر مضاف إليه. مضاف إليه. ya, kemudian setelahnya, ya, diangkat.